Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembacaan kitab Kasyifatu saja, sarah dari kitab Safinatun Najah. Melanjutkan dari pembahasan sebelumnya, yaitu membahas orang-orang atau golongan penerima zakat ya. Sebelumnya sudah dibahas pengertian dari fakir, dan sekarang kita akan membahas pengertian miskin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani miskinun. Golongan kedua penerima zakat adalah miskin. Wahwa man qadara ala malin au kasbin au alaihi mamaan yasuddu kullun minhuma au majmu'uhuma jau'atahu masaddan. Jadi miskin itu lebih tinggi daripada fakir. Karena miskin itu seorang yang mampu bekerja dan punya harta ya. Bisa punya harta saja, atau punya penghasilan saja, atau punya kedua-duanya. Dan hal itu bisa memenuhi, bisa menghilangkan kelaparan. Maksudnya bisa bertahan hidup dengan itu. Akan tetapi tidak cukup ya, hanya sekedar menghilangkan lapar saja. Bihaitsu yablughu an-nisfa fa aktsar wa la yakfihi. Ya ini. Jadi kalau hanya untuk sekedar menghilangkan rasa lapar itu sudah cukup. Ya, penggambarannya adalah harta atau usaha yang dimiliki itu sudah mencapai separuh dari kebutuhan, separuh atau lebih, tapi tidak mencukupi. Beda dengan fakir ya. Di video sebelumnya fakir itu kan separuh saja tidak cukup. Kaman yahtaju ila asrotin wala yamliku au la yaktasibu ila khomsatan. Ini khok ya, bukan jim. Au tis'atan wala yakfihi ila asrotan. Jadi contohnya ada orang yang kebutuhannya 10 ya, 10, tapi dia hanya punya harta 5 atau 9. Dia hanya punya penghasilan 5 atau 9. Tapi kebutuhannya bisa tercukupi kalau 10. Jadi sekedar menghilangkan lapar saja sudah cukup. Tapi untuk memenuhi kebutuhan itu belum cukup. Itu namanya miskin. Wa yamna'u faqra sahsi wa maskanatahu kifayatuhu binafaqati zawji awil qarib alladzi yajibul infaqu alaihi ka'abin wa jaddin. Status miskin atau status fakir seseorang itu bisa hilang, bisa terhalang bila memang dia kecukupannya sudah dicukupi oleh istri atau kerabat ya. Istri atau kerabat ya, kerabat yang wajib menafkahinya. Misalkan bapak atau kakek ya. Jadi selama ada orang yang menafkahi, maka dia tidak bisa berstatus miskin, tidak bisa berstatus fakir, baik yang menafkahi istri maupun kerabat. Kerabat yang wajib menafkahi ya, bukan kerabat secara umum. La nahwi amin. Nah, ini kerabat yang menafkahi tapi tidak wajib baginya, itu ya tidak menghalangi kefakiran seseorang, tidak menghalangi kemiskinan seseorang. Contohnya paman. Paman ini tidak punya kewajiban menafkahi kita. Artinya kalau dia menafkahi, ya status miskin atau fakir ya tetap ada. Wa kadza istighwaluhu bin nawafil wal kasbu yamna'uhu minha. Fa innahu yakunu ghaniyan. Begitu pula seorang yang sibuk melakukan kesunahan. Dia sibuk melakukan kesunahan, ibadah-ibadah sunnah, dan kalau dia bekerja, maka hal itu bisa menghalanginya melakukan kesunahan. Itu juga tidak bisa menghalangi kefakiran seseorang. Tidak, itu menghalangi ya. Artinya, orang yang selalu beribadah sunnah, dan apabila dia bekerja, maka hal itu mengganggu ibadahnya, itu juga sama seperti nafkah dari kerabat dan dari suami tadi. Artinya status kefakirannya bisa terhalangi. Wala yamna'u dzalika istighaluhu bi ilmin syar'iyyin aw ilmi alatin wal kasbu yamna'uhu. Ini mungkin ada minhanya mungkin ya. Tetapi seseorang yang sibuk dengan ilmu syariat, bisa sibuk belajar atau mengajar. Ilmu syariat ini kalau di fikih biasanya hanya tiga isinya ya, tafsir, hadis, dan fikih biasanya. Jadi selain itu bukan ilmu syariat. Atau sibuk dengan ilmu alat ya, ilmu alat atau perangkat ilmu yang sebagai penunjang memahami ilmu syariat. Dan andaikan dia bekerja, maka hal itu bisa mengganggunya. Nah, kesibukan dengan ilmu syariat itu tidak menghalangi kefakiran atau kemiskinan seseorang. Artinya kalau dia miskin ya, ya tetap miskin statusnya. Hal itu tidak bisa menghalangi. Li'annahu fardhu kifayatin idza kana za'idan an ilmil apa ini? Al ilmil halat. Jadi mengapa sibuk dengan ilmu syariat, sibuk dengan ilmu alat ini tidak menghalangi kefakiran atau kemiskinan seseorang? Ya karena hal itu fardhu kifayah. Mempelajari ilmu atau mengajarkan ilmu syariat atau ilmu alat itu fardhu kifayah. Fardhu kifayah kalau memang yang dipelajari atau yang diajarkan itu ilmu yang sudah di luar kewajiban, kewajiban sehari-hari. Ilmu halat ini maksudnya kewajiban atau hal-hal yang dilakukan sehari-hari. Jadi seseorang itu kalau kesehariannya sudah mengetahui ilmunya, maka di luar itu mempelajarinya fardhu kifayah. Fa illa fahuwa fardhu ainin kama bayyana dzalika Syaikhuna Ahmad An-Nahrawi. Jadi kalau ilmu yang dicari atau diajarkan itu adalah ilmu yang memiliki hubungan dengan keseharian, maka hal itu belajarnya adalah wajib ya. Penjelasan ini seperti yang dijelaskan oleh Ahmad An-Nahrawi. Wala yamna'u dzalika aidan maskanuhu wa khadimuhu wa thiyabun wa kutubun lahu yahtajuha. Termasuk sesuatu yang tidak bisa menghalangi kefakiran atau kemiskinan seseorang adalah rumah. Jadi orang kebutuhannya tidak tercukupi, maka itu bisa tergolong miskin atau fakir ya. Namun andai kata dia punya rumah, rumah atau tempat tinggal, tempat tinggalnya itu tidak bisa menghilangkan status kemiskinan atau kefakirannya. Begitu pula pelayan. Jadi kadang kan, kadang ada orang yang memang dia membutuhkan pelayan ya. Jadi pelayan ini tidak bisa menghalangi kefakiran atau kemiskinan seseorang. Begitu pula baju ataupun kitab yang memang dibutuhkan ya. Jadi buku atau kitab ulama itu walaupun sangat banyak, jadi misalkan ada seorang ulama yang kitab, yang kitabnya sampai satu rumah misalkan, yang kitabnya sampai satu rumah, tapi kebutuhannya tidak cukup, itu ya kitabnya tidak bisa menghilangkan status kefakiran atau kemiskinan. Wa malun lahu ghaibun bi marhalataini aw muajjalun. Atau harta yang tidak ada di rumah, harta yang ada di luar rumah, maksudnya harta tapi antara dirinya dengan harta itu berjarak dua marhalah ya. Dua marhalah ini ya seperti jarak kebolehan jamak ya. Ya kurang lebih ya 84 atau 83, 82 antara itu. Atau uangnya dipinjam orang tapi belum waktunya membayar, belum waktunya melunasi. Jadi muajjal ini maksudnya dia memiliki uang sebenarnya, tapi uang itu belum saatnya dilunasi. Ada orang yang hutang kepadanya dan belum waktunya dilunasi. Fayu'ta ma yakfihi ila ayyasila malahu aw yahulal ajalu li'annahu al'ana fakirun aw miskin. Jadi orang yang punya uang tapi uangnya jauh atau uangnya dibawa orang lain dan belum saatnya dilunasi, orang itu diberi zakat kadar kecukupannya hingga dia bisa sampai ke uangnya. Jadi biaya untuk sampai ke uangnya, biaya itu dihitung kemudian diberi zakat sesuai dengan biaya itu. Atau diberi zakat hingga waktu pelunasan hutang ya. kadar zakat yang diberikan itu, kadar zakat yang diperoleh oleh orang yang uangnya dihutang orang lain, itu hingga dia sampai, hingga dia hingga hutangnya sudah saatnya dilunasi. Ya, mengapa orang ini termasuk fakir? Ya karena saat ini dia masih fakir. Jadi orang yang uangnya jauh, kalau dia belum sampai ke uangnya, kan berarti sekarang fakir atau miskin. Atau orang yang uangnya dihutang orang lain, itu saat ini kan fakir karena belum saatnya dilunasi. Wasalisu amilun kasa amilun. Penerima zakat yang ketiga adalah amil. Amil ini pekerja zakat ya. Kasain ya'malu fi ahdiha min arbabil amwal. Amil ini tugasnya bisa bermacam-macam ya. Tugasnya bisa bermacam-macam dan bagiannya juga bermacam-macam sesuai tugasnya. Yang pertama ada amil yang tugasnya mengambil zakat dari pemilik, dari pembayar-pembayar zakat. Amil yang ditugaskan seperti ini namanya sa'i ya. Jadi sa'i adalah amil yang mengambil zakat, yang tugasnya mengambil zakat dari pembayar zakat. Wakatibin yaktubu ma'atohu arbabuha. Kemudian ada juga yang tugasnya mencatat setiap zakat yang diberikan, itu namanya katib. Nih, terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Kemudian yang ketiga waqasimin yaqsimuha alal mustahiqin. Ada yang tugasnya membagikan zakat ke penerima zakat, itu namanya qasim. Wahasirin yajma'ul mullah aw dzawis sahman. Yang terakhir adalah hasir. Hasir ini mengumpulkan orang-orang yang membayar zakat atau mengumpulkan penerima zakat. Jadi yang dikumpulkan orangnya ya, yang dikumpulkan orangnya. Jadi ada yang tugasnya mengambil zakat, ada yang tugasnya mencatat zakat, ada yang tugasnya membagi zakat, ada yang tugasnya mengumpulkan pembayar zakat atau penerima zakat. La qadhin wala walin. Jadi amil ini tidak memasukkan qadhi. Qadhi ini ya hakim ya. Ataupun wali. Wali ini seorang yang mengurus ya, mengurus urusan orang lain. Ya. Demikian dulu video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir video. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawabi.